إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، جمع صلاة عيد الأضحى يملك من الله عز وجل لهذه يوم مولية لبولان يوم مولية yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan kepada segenap manusia di berbagai macam penjuru dunia untuk mereka mendatangi suatu ibadah yang besar, untuk mereka menunaikan ibadah yang mulia, yaitu hajjul baitil haram, berhaji ke Baitullah. Allah nyatakan perintahnya yang mulia ini dalam ayat di surat Al-Hajj: وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan kumandangkanlah kepada manusia, serukanlah kepada manusia untuk mereka melakukan ibadah haji, untuk mereka melakukan manasikil haji. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berbondong-bondong. Di antara mereka ada yang berjalan kaki, dan di antara mereka ada yang mengendarai unta yang kurus. Semua mereka datang dari berbagai macam penjuru. Apa fungsinya Allah SWT perintahkan kepada Nabi-Nya untuk mengajak dan menyuruh manusia untuk melakukan ibadatul haji di bulan ini, di hari ini, atau di hari-hari ini? Allah sebutkan karena di sana terdapat hikmah yang besar, karena di sana terdapat manfaat yang besar, yang agung, yang mulia. Kata Allah SWT dalam ayat yang setelahnya: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقُهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Tiada lain agar supaya mereka menyaksikan manfaat, yang manfaat itu untuk mereka, baik itu manfaat diniyah yang mencakup agamanya, ataupun manfaat duniawiyah yang mencakup dunianya. Sehingga dengan kedatangan mereka berbondong-bondong ke Baitul Haram, ke Makkah Al-Mukarramah, untuk menunaikan manasikul haji, mereka pula akan mendapatkan berbagai macam manfaat, terlebih khusus dalam agama mereka. Demikian pula kata Allah Azza wa Jal, dari hikmah yang lainnya agar mereka pun mengingat Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di hari ini. Demikian pula di hari Tasyrik, pada tanggal 11, 12 sampai 13. Maka di hari-hari itulah yang telah ditentukan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah, mereka bertakbir, mereka bertahlil, bertanziah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kata Allah untuk mereka mengingat rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka dari binatang ternak. Sehingga makanlah oleh kalian dari binatang sembelihan yang kalian sembelih, dan berikan makan pula kepada orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang miskin. Jika ayat muslimun ibadullah menunjukkan bahwasanya di hari ini dan di hari-hari setelahnya, bahkan dimulai dari hari kemarin, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan untuk mereka mendatangi perintah Allah Baitul Haram, melakukan ibadah haji, mereka tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang kemarin mereka wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan mereka pergi ke Muzdalifah, dilanjutkan mereka Rumyul Jibal, ke Mina dan dilanjutkan setelah itu penyembelihan kurban, berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan yang bertubi-tubi, yang terus-menerus mereka lakukan dalam rangka taqurruban ilallah, mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ayuhal muslimun, kita yang belum diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tentunya semoga Allah memberikan kemudahan bagi masing-masing kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu mengatakan ibadatul haji di bulan ini. Maka Allah SWT syariatkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Demikian pula dilanjutkan dengan penyembelihan kurban, yang mereka para jemaah haji, mereka melaksanakan penyembelihan yaitu dari hadaya, binatang-binatang yang mereka bawa. Adapun kita di sini, dicukupkan yaitu dengan menyembelih kurban. Dan itu pun bagi orang-orang yang mampu. Di antara kita yang diberikan kelapangan rezeki, keluasan rezeki, maka hendaklah memperhatikan ibadah yang telah Allah SWT berikan pula kepada kita sebagai orang-orang yang belum diberikan kemudahan untuk melaksanakan manasikul haji dan untuk menyembelih hadaya di manasikul haji. Allah SWT kemukakan, Allah SWT firmankan bagaimana tentang keutamaan dan pensyariatan kurban sebagai ibadah yang mengiringi di hari-hari ini, sebagai ibadah yang dengannya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan binatang dan rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan tentang persyariatan yang mencakup seluruh umat, seluruh agama yang telah Allah utus dengannya para Rasul. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-34 Allah firmankan, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Kata Allah, setiap umat telah kami jadikan bagi mereka pensyariatan penyembelihan kurban, agar mereka mengingat Allah SWT atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Semua umat, ayuhal muslimun, semua umat, wahai jemaah yang diberikan Allah Azza wa Jalla, telah Allah jadikan pensyariatan kurban yang menunjukkan sebagai ibadah yang mulia. Apa hikmahnya? Apa tujuannya tatkala Allah SWT menyerukan, mensyariatkan untuk penyembelihan kurban? Allah SWT sebutkan di surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau dan menyembelihlah engkau karena Rabbmu, karena Allah. Tiada lain hikmah dari itu semua yaitu taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah khususkan dalam ayat ini dua ibadah yang mulia, dua ibadah yang agung, yaitu salat dan kurban. Kenapa rahasianya ayuhal muslimun? Kenapa hikmahnya ayuhal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena salat, kata para ulama, mengandung ketundukan hati dan ketundukan anggota badan kita kepada Allah. Kita berupaya untuk tunduk, kita berupaya untuk mentaati Allah, memenuhi panggilan Allah di setiap sholat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada kaum mukminin sesuai dengan waktu-waktu. Maka tatkala kita memenuhi panggilan Allah, ketika Allah menyeru hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, dikala itulah kita berupaya dan berusaha untuk menundukkan hati-hati kita dan anggota badan kita, sehingga kita rela meninggalkan usaha-usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dalam rangka menundukkan jiwa ini untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu ibadatul kurban, penyembelihan, karena dalam menyembelih itu terkandung hikmah yang besar. Bagaimana upaya seorang hamba, bagaimana upaya kita untuk kita mempertentangkan perkara yang utama, untuk kita menyajikan perkara yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita bisa memberikan kepada Allah SWT yang terbaik dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Karena yang Allah inginkan adalah perkara yang terbaik, bukan perkara yang banyak, tetapi yang terbaik itulah yang bermanfaat di sisi Allah SWT untuk diri kita. Sebagaimana Allah nyatakan dalam ayatnya, Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT akan menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian, Allah akan menetes kalian, siapa yang paling baik amalannya. Tidak Allah katakan dalam ayat ini siapa yang paling banyak amalannya. Tetapi yang Allah utamakan yang paling baik amalannya. Sehingga wajib bagi kita ayuhan muslimun. Untuk kita senantiasa memperhatikan ibadah yang kita berikan kepada Allah. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Maka yang Allah inginkan baiknya, bukan banyaknya. Maka alangkah sangat luar biasanya. Tatkala seorang muslim bisa beribadah kepada Allah. Bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan banyak dan baik. Maka dia mendapatkan dua kali lipat. Maka kita yang tidak mampu beribadah yang banyak. Diupayakan ibadah yang baik. Diupayakan ibadah yang mulia. Mencari sesuatu yang afdol, yang utama. Tatkala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dengan penyediaan kurban. Kita mencari yang utama dari segi jenisnya. Sesuai dengan tahapan dari jenis-jenis hewan binatang kurban. Dari mulai unta, sapi, dan kambing. Demikian pula kita mencari yang lebih utama, yang terbaik. Dalam kita melaksanakan penyediaan kurban yang paling gemuk. Yang paling banyak dagingnya. Yang paling bagus penampilannya. Karena kita hendak beribadah kepada Allah. Kita hendak melakukan ketaatan kepada Allah. Kita bukan berlomba dengan sesama manusia. Kita bukan berlomba dengan kaum muslimin. Siapa yang paling mahal harganya. Siapa yang paling gemuk binatang kurbannya. Tetapi kita tidak berlomba. Siapa yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla dalam ibadahnya. Demikian pula hikmah. Disyariatkannya kurban. Disebutkan kurban dalam ayat ini. Tiada lain karena asal jiwa bakhil. Asal jiwa kita. Asal diri-diri kita kikir. Enggan. Dan sulit untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan seruan Allah SWT untuk kita berkorban sebagai salah satu upaya dalam kita memerangi jiwa kita dari kebakhilan, dari kesulitan, ataupun dari keengganan dalam kita mengeluarkan harta-harta kita dalam ketaatan kepada Allah. Maka ketahuilah ayuhal muslimun, ketahuilah ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita itu adalah amanah. Itu adalah amanah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Sejauh mana kita mengemban amanah, harta, anak, dan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas untuk kita berbuat taat kepada Allah. Maka berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang utama. Berikanlah yang terbagus untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kembalinya itu semua untuk kita telah di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah nyatakan di surat Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhirihi illa an tughnidu fihi. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah, keluarkanlah yang terbaik. Allah ingatkan dalam ayat ini, yang terbaik kata Allah. Yang terbagus kata Allah. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari upaya yang kalian lakukan. Dari harta yang kalian miliki. Keluarkan kata Allah. Berikankan kata Allah yang terbaik, yang terbagus, yang utama. Dan jangan kalian maksudkan, jangan kalian tunjukkan dalam apa yang kalian berikan untuk Allah. Perkara yang tidak, perkara yang asal-asalan, jangan kata Allah SWT. Sementara kalian pun enggan mengambilnya, kecuali kalian mengambilnya dalam kondisi memencingkan mata. Menunjukkan ketika kalian, ketika kita melakukan sesuatu yang jelek, sebenarnya diri kita pun enggan. Apalagi di sisi Allah Azza wa Jalla, apa nilainya? Maka ayuhal muslimun, itu semua adalah hasungan bagi kita. Dan jangan sampai ada di benak-benak kita tatkala kita berbuat yang terbaik untuk Allah. Berbuat yang terbagus untuk Allah. Kemudian kita akan mengalami kerugian. Kalla wa hasya. Sekali-kali tidak. Apa yang telah kita lakukan untuk ketaatan kepada Allah. Apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk Allah. Pada hakikatnya itu bertambah dan bertambah bukan berkurang. Allah nyatakan di surat Al-Baqarah, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama tadi habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. maka Allah lipatkan berkali lipat ganda, 700 kali lipat apa yang dia berikan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan berkurang. Dan Allah SWT maha tahu, maha luas rezekinya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma naqasat shadaqatu min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza wa ma tawaddaa ahadun illa rafa'ahu Allah." Dan hadis itu yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkurang dari sedekah yang disedekahkan, tetapi justru pada hakikatnya bertambah dan bertambah. Ada pun berkurang mungkin nilainya di sisi kita, tetapi nilai di sisi Allah bertambah. Nilai di sisi Allah semakin banyak. Keberkahan yang kita dapatkan pun semakin banyak. Bahkan rezeki Allah akan berikan kepada kita pun dari sisi yang Allah tidak kita mengira. Dari sisi yang kita tidak menyangkanya akan semakin banyak pula. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena kata Allah, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sehingga apa yang kita keluarkan tidak akan berkurang sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla, justru bertambah dan bertambah. Sehingga kata Rasul tadi, tidak akan berkurang sedekah yang disedekahkan. Yakin engkau akan rezeki Allah yang luas, yang lapang. Semua orang tidak bisa untuk menghabiskan rezeki yang telah Allah SWT sediakan. Menunjukkan luas dan luasnya rezeki Allah. Demikian pula sehingga ketika di sana ada jalan-jalan, celah-celah untuk kita berbuat taat kepada Allah, untuk kita menghabiskan harta kita di jalan Allah, maka jadilah sebagai orang yang terdepan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadilah sebagai orang-orang yang terdepan untuk mengedepankan perbendaharaan kita di sisi Allah, harta kita di sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ini kata Imam Bukhari wa Muslim, la hasad ila fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada dengki kecuali pada dua perkara. Dibolehkan kita untuk hasad, dibolehkan kita untuk iri, dalam hal ini gibtah. Dibolehkan kita ingin meniru saudara kita, dibolehkan kita ingin mengalahkan saudara kita dalam permasalahan akhirat. Itu dalam dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun atahullahu malan فَصَلَّتَهُ عَلَى الْحَقِّ وَرَجُلٌ أَتَهُ اللَّهُ عِلْمًا فَقَضِيَ بِهِ وَيُعَلِّمُهَا. Allah SWT berikan kepada seseorang harta, kemudian hartanya dia punahkan, hartanya dia habiskan, hartanya dia kuasakan di atas jalan kebenaran. Maka terhadap orang-orang yang tertentu inilah kita harus memiliki rasa iri. Iri yang baik, bukan iri ingin menghilangkan dari orang tersebut, tetapi kita ini bagaimana kita seperti dia, mampu untuk berbuat taat, mampu untuk mengorbankan hartanya, mampu untuk mengeluarkan binatang ternaknya, mampu untuk terdepan dalam ketaatan kepada Allah SWT dengan hartanya. Maka kepada orang tersebutlah kita patut iri, kita patut ingin seperti dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan hartanya. Yang kedua yang patut kita iri dan kita pun ingin seperti dia, yaitu orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Dia beramal dengan ilmunya dan dia mengajari ilmunya. Maka hanya kepada dua orang inilah kita dituntut untuk meniru, kita dituntut untuk berlomba berpacu. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perihal itulah, dalam perkara itulah hendaklah kita berpacu, berlomba untuk mendapatkan keutamaan yang Allah SWT berikan. Ya ayuhal muslimun, sebelum datang penyesalan kepada kita, sebelum datangnya kerugian kepada kita, manfaatkan hidup kita, umur kita, kesehatan kita, kekayaan kita, harta kita untuk sepenuhnya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT nyatakan bentuk penyesalan ketika di sana banyak orang-orang yang menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Allah nyatakan di sana munafiqun, nafkahkanlah oleh kalian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya ajal menjemput, sebelum datangnya kematian. Allah tegur masing-masing kita, nafkahkan, keluarkan di jalan Allah, keluarkan di jalan kebenaran, keluarkan di jalan ketaatan sebelum nyawa menjemput. Kemudian di antara kalian berdialog dengan malaikat. Kemudian di antara kalian sakaratul maut, yang mana keluarga hanya menyaksikan tetesan mata. Keluarga kita hanya menangis di sekitar kita. keluarga kita menyesal tentang keberadaan kita. Sementara kita berdialog dengan malaikat pencabut nyawa. Laula akhirtani ila ajalin qarib. Seandainya engkau akhirkan ya Allah kematian sejenak saja. Fasaddaqa wa aku minas salihin. Niscaya aku akan bersedekah. Niscaya aku akan bersedekah. Dan aku menjadi orang-orang yang salih. Penyesalan ketika itu, ketika kematian menjemput dia, tetapi tidak ada manfaatnya. Tinggal manfaatkan ayat muslimun. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Anas muttafaqun alaih, yasba'ul mayyita salasa, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yarji'ani ismani wa yabqa wahid, yarji'ani ahluhu wa mahluhu, wa yabqa amaluhu. Yarji'ani ahluhu wa maluhu, wa yabqa amaluhu. Yang akan mengikuti seorang mayit itu ada tiga perkara. Ada tiga perihal, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalannya. Keduanya akan kembali. Harta dan keluarga tidak mungkin mereka ikut dikubur bersama kita. Tetapi mereka, sebanyak apapun harta kita yang mengiringi jenazah kita, sebanyak apapun keluarga besar kita yang mengiringi jenazah kita, semua mereka akan kembali. Tidak ikut bersama kita ke liang kubur. Tetapi akan mengikuti menyertai kata Rasul. Amaluhu amalannya. Kita lihat, harta yang begitu banyak, keluarga yang begitu banyak, tetapi yang kita bawa kain putih, kain kafan, yang hal itu dimiliki oleh orang-orang miskin dan kaya. Mana dari harta kita? Mana dari keluarga kita? Yang mengikuti kita kecuali amalan sholat, kecuali yang hartanya dan keluarganya, dia bina, dia didik untuk ketaatan kepada Allah. Maka manfaatkan ayuhal muslimun. Manfaatkan ayuhal muslimun. Nyawa kita, umur kita, segenapnya untuk ketaatan kepada Allah. Jangan terlalaikan perkara yang lain. Di hadapan kita akhirat, di belakang kita maut, kematian yang siap menjemput kapanpun. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Senantiasa al-maut, kematian mengintai kita. Semoga Allah SWT dengan hikmah yang agung di hari ini dan di hari tasyrik, Allah berikan kepada kita semangat untuk kembali menubuhkan ketaatan kita kepada Allah, untuk kembali memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, berupaya untuk mempersembahkan yang terbaik, yang terbagus, yang utama bagi Allah Azza wa Jalla. Allahumma aghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح بلادنا المسلمين. اللهم أمطر علينا المطر. اللهم أمطر علينا المطر. اللهم أمطر علينا المطر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.